Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala fil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. Nuasil fi qira'atina li syarah al-Kafrawi 'Alamatan al-Ajramiyah al-Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Daud As-Sunhaji rahimahullahu taala al-masyhur bibn al-Ajurram wa syarih wa Syekh Hasan al-Kafrawi rahimahullahu taala. Naam. Ila ain? Tayyib, qala rahimahullahu taala, qala Syekh Hasan al-Kafrawi rahimahullahu taala. والتنوين أربعة أقسام. أي عفوا أين؟ والتنوين نعم. إيه أستاذ. والتنوين أربعة أقسام. Iya begitu ya. طيب. Kemarin sudah dijelaskan إعراب والتنوين. والتنوين dan juga تعريف atau penjelasan berkenaan dengan التنوين. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى والتنوين أربعة أقسام. تنوين ada empat jenis. Ini di PDF-nya enggak ada ya. Enam. Kata beliau رحمه الله, تنوين terbagi menjadi empat jenis. تنوين terbagi menjadi empat jenis. Yang pertama adalah تنوين التمكين. Kita bacakan semua dulu. Yang kedua تنوين المقابلة. Yang ketiga تنوين العوض. Dan yang keempat tanwin at-tankir. Tanwin at-tankir. Baik. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala tanwin at-tamkin. Tanwin ya yang menunjukkan tamakkunnya sebuah isim. Ya, tamakkunnya sebuah isim, yakni menunjukkan kekuatan lafaz tersebut. Ya, kekuatan ismiyahnya ya, kekuatan dia dalam isim. Tanwin at-tamkin. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, tanwin tamkin. Jadi tanwin tamkin ini masuk dalam kategori apa idofa, ini kamu mudah-mudah nilai ya. Ini mimbab idofatid dal ilal madlul. Idofatid dal ilal madlul. Ya, mengidofahkan petunjuk kepada apa namanya? Makna yang ditunjukkan olehnya. Yani tanwin ini ketika ada pada sebuah isim maka menunjukkan ya afwan ketika tanwin ini terdapat pada suatu kalimah maka itu menunjukkan tamakkunnya dia dalam keisiman, yakni kuatnya dia dalam sifat keisimannya. Ini tanwin at-tamkin. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala mendefinisikan tanwin at-tamkin wa huwa lahiqu lil asma'il mu'rabah. Lil asma'al mu'rabah. Ya. Dia adalah isim-isim yang al-lahiq. Afwan sebentar. Taib, afan. Qala rahimahullahu ta'ala mendefinisikan tanwinut tamkin wa huwa lahiqu lil asma'il mu'rabah ma nuwina minha kana mutamakkinan fil ismiyah am kana min ghairihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tanwin tamkin adalah tanwin yang al-lahiq, yang apa namanya, ikut di akhir isim, isim-isim yang mu'rab, isim-isim yang mu'rab. Manuwina minha, isim-isim yang mu'rab ini apa namanya, lebih mutamakin dalam keisimannya dibandingkan yang tidak bertanwin. Jadi manuwina minha, yakni minha kembali kepada al-asma al-mu'rabah, yakni isim-isim mu'rab yang bertanwin, isim-isim mu'rab yang bertanwin itu lebih kuat keisimannya dibandingkan isim-isim mu'rab yang tidak bertanwin. Ya, isim-isim mu'rab yang tidak bertanwin. Taib. Sedikit kita perlu jelaskan berkenaan dengan taksim pembagian isim, ya, pembagian isim dari sudut pandang kekuatan keisimannya. Jadi al-asma jadi al-asma itu dari sisi min haitsu apa? Tamakkuniha ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mutamakkin, ada al-asma al, atau kita pakai mufrad saja, al-ism. In haitsu tamakkunihi, jadi ada al-ism al-mutamakkin, dan yang kedua al-ism ghairu al-mutamakkin. Ya, al-ism al-mutamakkin ini terbagi menjadi dua. Ada afwan, ada al-mutamakkin, al-mutamakkin amkan, dan ada al-mutamakkin ghairu al-amkan. Nah, jadi ini isim yang mutamakkin. Isim yang mutamakkin. Dan isim ghairu al-mutamakkin. Apa itu al-ismul mutamakkin? Ya. Al-ismul mutamakkin ini, apa namanya, adalah isim siapa yang baru masuk? Taib. Sebentar. Tadi. Taip, jadi al-ism mutamakkin ini adalah isim yang mu'rab. Isim-isim apa yang mu'rab. Nah. Ini al-ism al-mutamakkin. Sementara al-ism al-ghair al-mutamakkin adalah al-asma al-mabniyah. Ya, al-asma al-mabniyah. Nah. Kenapa isim itu mutamakkin atau isim mutamakkin terbagi jadi dua? Ada al-mutamakkin al-amkan. Al-mutamakkil al-amkan di sini, ya, adalah isim yang tidak memiliki keserupaan dengan harf dan juga tidak memiliki keserupaan dengan fi'il. Saya ulangi, al-mutamakkin al-amkan adalah isim yang tidak menyerupai apa al-fi'il dan juga tidak menyerupai harf. Ini al-mutamakkin al-amkan. Nah, sementara al-mutamakkin ghairul amkan adalah isim yang memiliki keserupaan dengan fi'il. Isim yang memiliki keserupaan dengan fi'il. Sementara al-ismul ghairul mutamakkin ya adalah isim yang menyerupai harf. Menyerupai harf. Jelas? Ini insya Allah akan kita jabarkan nanti dalam pembahasan al-mamnu' minas-sarf. Karena ini punya keterkaitan juga di sana. Taib, al-mutamakkin alamkan adalah isim yang kuat sisi keisimannya. Dia paling kuat sisi keisimannya. Mengapa? Karena dia tidak serupa, tidak ada keserupaannya sama sekali dengan fi'il, tidak pula punya punya keserupaan sama sekali dengan harf. Ini betul betul betul isim, ya, paling kuat keisimannya. Ya, yang mana ini isim yang utama ini yang kemudian ditandai dengan apa? Dengan tanwin. Ya, atau dengan apa? Ditandai dengan tanwin. Tanwin inilah yang dimaksud dengan tanwin apa? Tanwin at-tamkin. Yani tanwin yang menunjukkan bahwa isim yang masuk, yang dia masuki itu adalah isim yang mutamakkin al-amkan. Yani isim yang kuat keisimannya, yang paling kuat keisimannya. Nah, kata beliau di sini rahimahullahu taala, ya, manuwina minha, yani isim mu'rabah. Isim mu'rab yang ditanwin itu karena mutamakkinan fil ismiyah, lebih kuat apa namanya keisimannya min goirihi dibandingkan selainnya. Goirihi di sini yakni al-mutamakkin goirul amkan. Ya, apa itu al-mutamakkin goirul amkan? Yaitu isim yang memiliki keserupaan dengan fi'il. Isim yang memiliki keserupaan dengan al-fi'il. Ya. Nah, ini al-mutamakkin goirul amkan. Isim yang memiliki keserupaan dengan al-fi'il. Taib. Isim yang menyerupai fi'il ini juga tetap isim. Namun keisimannya tidak sekuat apa al-mutamakkin al-amkan. Dia mutamakkin tapi ghairul amkan. Yani tingkat keisimannya lebih kurang. Berkurang. Kenapa berkurang? Karena dia ada kemiripan dengan fi'il. Karena itulah dia tidak boleh ditanwin. Tidak boleh dikasih tanwin. Ya, al-mutamakkin ghairul amkan ini nama inilah yang kita kenal dengan nama al-mamnu' minas sharaf. Kita akan terangkan nanti. InsyaAllah ta'ala pada babnya. Jelas ya. Maka mamnu' minas sharaf, kenapa dia tidak boleh bertanwin? Karena dia mutamakkin ghairul amkan, yakni dia memiliki keserupaan dengan fi'il sehingga tingkat kekuatan keisimannya itu berkurang dibandingkan al-mutamakkin al-amkan. Nah, sementara al-ism ghairul mutamakkin ini adalah isim-isim yang menyerupai harf. Karena dia menyerupai harf, maka dia mengikuti i'rabnya harf yaitu mabuni. Maka al-ism ghairul mutamakkin ini adalah al-asma al-mabuniyah, isim-isim yang mabuni. Baik, ini insya Allah kita akan terangkan ulang nanti dalam pembahasan al-mamnu' minas sharaf. Asyahid di sini tanwin tamkin adalah tanwin yang apa namanya melekat pada isim mu'rabah untuk menunjukkan bahwa dia ini mutamakkin al-amkan, yakni apa? Menunjukkan kekuatan keisiman dia. Nah, inilah yang biasa kita dapati di kalimat-kalimat normal ya, ketika ada isim, isim ini bukan isim yang mabni, dia bukan juga mamnu' minas sharaf. Ya, dia bukan mabni, dia juga mamnu'. Bertanwin, itu tanwin tamkin namanya. Qala rahimahullah nahwu Zaidin wa rajulin. Ya. Kata beliau contohnya Zaid dengan rajul. Di sini percontohan dari Al-Kafrawi rahimahullahu taala untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada bedanya antara tanwin itu masuk kepada isim nakirah atau tanwin itu masuk pada isim ma'rifah. Sama saja, dua-duanya tanwin tamkin. Selama isim nakirah atau isim ma'rifah itu bukan mamnu' minas sharaf dan juga bukan mabni, maka tanwin itu adalah tanwin tamkin. Baik dia ma'rifah seperti Zaid, ataukah dia nakirah seperti rojul. Seperti rojul. Baik. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala nahwu Zaidin wa rajul fi qaulika jaa Zaidun wa rajul. Nah, sebelumnya kalimat beliau disebutkan di awal tanwin tamkin wa huwa allahiq lil asma'il mu'rabah. Dia adalah isim-isim yang melekat pada isim mu'rab. Ini tentunya dikecualikan darinya isim jamak muannats salim. Jamak muannats salim yakni tanwin yang terdapat pada jamak muannats salim. Walaupun jamak muannas salim juga tanwin tamkin, walaupun jamak muannas salim juga dia isim yang mu'rab, namun tanwin pada jamak muannas salim itu bukan tanwin tamkin. Nanti akan datang disebutkan di situ tanwin al-muqabalah pada jenis yang kedua. Jadi al-asma al-mu'rabah di sini yakni ma ada al-jamak al-muannatsis salim. Jamak al-muannatsis salim. Kata beliau rahimahullah fa Zaidun wa rajul isman. Keduanya adalah isim. Kenapa? Liwujudi tanwini fihima. Ya, karena adanya tanwin pada keduanya. Kata beliau rahimahullah, wa ma lam yunawwan kana mutamakkinan ghairu amkan. Ini. Adapun isim-isim mu'rab ketika dia tidak ditanwin, itu menunjukkan dia mutamakkin tapi ghairu amkan. Mutamakkin ghairu ghairu amkan, yakni isim-isim yang apa al-mamnu' minas sharaf. Kenapa? Limusyabahatihi bil fi'il. Karena dia menyerupai apa? Fi'il. Nahu Ahmad wa Ibrahim. Seperti Ahmad dan Ibrahim. Baik. Ahmad Ibrahim jelas ya. Mamnu' minas sharaf. Ini jenis tanwin yang pertama. Summa qala rahimahullahu ta'ala wal qismu tsani tanwinul muqabalah. Tanwin al-muqabalah. Baik. Tanwin al-muqabalah, qala rahimahullah, tanwin yang apa namanya muqabalah, ya, sebagai apa namanya pasangan ya, pasangan. Ya, ini akan dijelaskan, yakni pasangan bagi nun pada jamak mudzakkar salim. Ya, maka ini tanwin, kata beliau tanwin al-muqabalah wa huwa lahiqu li jam'il muannatsis salim. Tanwin al-muqabalah adalah tanwin yang ada di akhir jamak muannats salim. Ini yang kita katakan tadi dikecualikan dari isim mu'rab yang apa pada definisi tanwin apa at-tamkin. Nah. Kata beliau tanwin al-muqabalah adalah tanwin yang lahiq li jam'il muannatsis salim. Nahwu ja'at muslimat. Ja'at muslimat. Ja'at muslimatun. Fa innahu fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkar salim, karena tanwin pada muslimatun itu menjadi muqabalah, ya, pasangan dari nun ya pada jamak al mudzakkar salim. Nahwu ja'a muslimun, ja'a muslimun. Baik, sekarang kita lihat di sini kata beliau rahimahullahu taala bahwa muslimat ya muslimatun tanwin kan ini katanya muqabalah dengan apa muslimun, yakni muqabalah dengan apa nun pada jamak mudzakkar salim, yang mana nun pada jamak mudzakkar salim ini merupakan apa pengganti tanwin pada mufradnya. Perhatikan muslimun. Nah, kemudian didatangkan dalam bentuk jamak. Apa jamaknya muslim? Hah? Apa jamaknya muslim? Muslimu. Wawnya kan waw jamak, menunjukkan waw jamak. Baik, wawnya adalah waw jamak. Ya, yani bukan waw jamak, yani wawnya menunjukkan jamak. Iya kan? Karena waw seperti itu. Muslimu. Terus nunnya apa pada kalimat muslimun? Nah, nunnya ini kalau sudah berlalu ya, i'rabnya adalah iwanun alif tanwin. Pengganti tanwin. Wawnya waw jamak. Karena kalau hilang ini, ya hilang ini, hilang wawnya jadi muslimun kembali, ya sehingga nunnya tidak dibutuhkan lagi karena sudah muncul tanwinnya pada kata muslimun. Nunnya muncul karena dia menggantikan tanwin pada isim mufrad. Nah sekarang muslimat, ah asalnya kan muslim, muslimah. Alif dan taknya ini, alif dan taknya ini fungsinya sama seperti waw pada jamak muannas jamak mudzakkar salim. Fungsi waw pada jamak mudzakkar salim itu yuftufidul jamak, menunjukkan, maka alif dan ta juga berfungsi jamak. Baik, sekarang kita sudah datangkan alif dan ta, muslimat. Nah, terus tanwinnya, pengganti tanwinnya apa? Yang hilang. Kalau di mudzakkar salim pengganti tanwinnya pada isim mufrad adalah nun. Nah, maka pada muslimat tetap didatangkan tanwin, tapi tanwin muslimatun itu tidak sama seperti tanwin pada muslimun, beda. Kalau tanwin pada muslimun ini tanwin tamkin. Tanwin apa? Tamkin. Sudah berlalu. Tanwin pada muslimatun ini namanya tanwin muqabalah. Tanwin al-muqabalah. Yani tanwin yang sebagai muqab apa namanya? Nun pada jamak mudzakkar salim. Di mana nun pada jamak mudzakkar salim menggantikan tanwin. Maka muslimat, kalau sekedar muslimat, maka ini belum ada pengganti tanwinnya. Kenapa? Karena alif dan ta itu adalah alamatul jamak, penanda jamak pada muannas salim. Ya, jamaknya. Maka butuh didatangkan tanwin ya, untuk apa namanya, didatangkan tanwin untuk pengganti ya atau pembanding dari tanwin pada isim mufrad tersebut. Baik, ini namanya tanwin at-tankir, tanwin al-muqabalah, afwan. Tanwin al-muqabalah. Wa irabuhu, adapun irab muslimun, kata beliau ja'a fi'lun madhin. Apa ini? Irabnya ja'at ya. Ja'at muslimat. Irabnya ja'a fi'lun madhi wa ta alamatut ta'nis, yani apa, ta ta'nis sakinah mabni ala suk, mabni ala afwan. Alamatut ta'nis la, dia harf mabni ala sukun la mahalla laha minal irab. Naam. Ta'tani sakinah. Muslimatun fa'ilul marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah fi akhirih. Naam. Sekarang kalau dikatakan seperti ini. Ja'at Fatimatun. Ja'at Fatimatun. Datang Fatimatun. Nah, tanwin apa di sini? Hah? Tanwin apa di sini? Mewajib. Tanwin apa pada Fatimah? Hah? Muqabalah. Tanwin al-muqabalah. Baik, apa jamaknya mufradnya Fatimah? Fatimah. Fatimatun. Baik, Fatimatu boleh bertanwin tidak boleh? Mamnu' minas sarf atau bukan? Mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Wal mani lahu minas sarf? Al-alam al-ajam. Al-ajam. Al-ajam? La, la, kaif Fatimah ajam? Nama mu'annas. Ha. Al mani lahu minas sarf? Ha. At-ta'nis, al-alamiyah ma'at ta'nis bighair al-alif, baik? Al-alamiyah ma'at ta'nis bighair al-alif. Ini belajar nahwu ini, bukan belajar apa. Jangan belajar nahwu perempuan. Al-alamiyah ma'at ta'nis bighair al-alif, baik? Nah. Terus kenapa bertanwin di sini? Bukankah dia Fatimah, kalau kita jadikan mufrad apa kalimatnya? Ja'at Fatimatu. Ya atau tidak? Ja'at Fatimatu. Tapi kenapa ketika jamak dikatakan ja'at Fatimatun? Padahal dia mamnu' minas sharaf. Mal jawab. Nah. Kenapa Fatimatun ketika jamak dia ditanwin, sementara ketika mufrad tidak boleh bertanwin? Hah? Taib. Jawab sudah berlalu ke tadi, bahwasanya tanwin yang tidak boleh masuk, tanwin yang tidak boleh masuk pada mamnu' minas sharaf adalah tanwin tamkin. Dia tidak boleh masuk pada mamnu' minas sharaf. Kenapa? Karena mamnu' minas sharaf dia ghairu amkan, mutamakkin ghairu amkan. Maka tanwin tamkin tidak boleh masuk di situ. Adapun tanwin yang masuk pada Fatimah, dia bukan tanwin tamkin, tapi tanwin al-muqabalah. Maka tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Karena tanwin pada kata Fatimatun itu bukan tanwin tamkin, tidak menunjukkan dia kokoh keisimannya. Ya, dia hanya merupakan pembanding atau pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Jelas sampai sini? Ja'at Fatimatun, gitu ya. Baik. Ini sudah. Jadi perhatikan ini apa namanya? Faidahnya apa namanya, perbedaannya. Kenapa Fatimatun ditanwin sementara Fatimatu tidak ketika mufrad? Kenapa? Karena yang tanwin yang terlarang masuk pada isim yang mamnu' minas sharaf adalah jenis tanwin tamkin, itu yang terlarang masuk. Ya, adapun tanwin muqabalah maka tidak ada larangan dia untuk masuk ke Fatimatun. Mengapa? Karena dia tidak menunjukkan tamakkunnya isim tersebut. Ya, tidak menunjukkan dia amkan. Karena dia hanyalah sekedar muqabalah. Tanwin al-muqabalah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala. Wal-qismu thalithu. Tanwinul iwab. Ya. Yang ketiga adalah tanwinul iwab. Tanwin pengganti. Baik. Di sini penulis Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala hanya menyebutkan salah satu bentuk, salah satu contoh tanwinul iwab. Kata beliau, wa huwa lahiqu li idh min yawma idhin. Ya. Kata beliau, tanwin al-iwad adalah tanwin yang datang, ya, yang datang pada idh, yang melekat pada idh, pada kalimat yawma idhin. Wa hina idhin. Yawma idhin atau hina idhin. Taib. Sebelumnya maruf saya kira ya, bahwa tanwin al-iwad itu ada tiga. Ya, dari bitibar mudhaf ilaihinya yang mahdhuf. Mudhaf ilaihi yang mahdhuf. Yang pertama ada tanwin iwadun anil harf. Iwadun anil harf. Pengganti huruf. Seperti kata apa? Jawarin. Jawarin tanwinnya adalah iwadun anil ya. Asalnya jawari. Ya. Nah, jawa, jawari, jawari, bilia. Kemudian ya-nya dihilangkan diganti tanwin. Dikatakan jawarin. Baik. Kemudian tanwin jenis yang kedua, tanwin al-iwad yang kedua adalah iwadun anil kalimah. Menggantikan kata, yakni mudhaf ilaihinya berupa kata mahdzuf, ya, kemudian diganti dengan tanwin, yaitu tanwin yang terdapat pada kata kullu atau ba'du. Ya, kullu atau ba'du. Nah, kapan kenapa? Karena kullu dengan ba'du ini adalah lafaz-lafaz yang selalu, ya, dia yulazim sebagai mudhof, ya, selalu dalam keadaan mudhof. Artinya apa? Dia butuh kepada mudhof nilai, iftiqar, selalu butuh kepada mudhof nilai. Maka kapan kullu dan ba'du tidak ada mudhof ilahinya, maka dia wajib bertanwin. Nah, tanwin ini adalah iwadun anil kalimah. Masalan, kullun amana billahi, ya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah, yakni kullu rasulin asalnya. Kullu rasulin amana billah. Dihilangkan rasul menjadi kullun amana. Ya. Baik. Demikian pula ba'du. Ya, demikian pula apa? Ba'du. Kalau dikatakan ba'dun, nah berarti ada yang hilang. Ya. Misalnya ba'duha min ba'din. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah tanwin al-iwad, jenis yang ketiga adalah iwadun anil jumlah. Menggantikan apa? Jumlah. Iwad anil jumlah, yakni mudhof ilaihinya berupa jumlah. Mudhofun ilaihinya berupa jumlah. Kemudian jumlahnya dihapuskan seluruhnya, dihilangkan semuanya, digantikan dengan tanwin. Nah, ini yang beliau sebutkan di sini, yakni tanwin yang melekat pada idh. Kenapa? Fa innahu iwadun anil an jumlah. Baik pada kata yauma idzin atau pada kata hina idzin. Idzin di situ iwadun an jumlah. Contohnya qala Allah Ta'ala wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum hina idzin tanzurun. Al-aslu wa antum hina idz balagatir ruhul hulqum. Ini berkenaan dengan ayat sebelumnya. Ya. Kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Yani asal kalimatnya wa antum hina idz balagati ruhul hulqum, ketika ruh sampai ke hulqum. Al hulqum adalah apa? Tempat masuknya makanan, ya. Tempat masuknya makanan, jalur makanan pada tenggorokan. Idza apa wa antum hina idz balagatil hulqum. Jadi idz adalah mudhof. Balagati ruhul hulqum. Ini jumlah. Jumlah fi'liyah kan? Balagat fi'il ar-ruh fa'ilnya, al hulqum maf'ul bihi. Wal jumlah balagati ruhul hulqum fi mahalli jarrin mudafun ilaihi li'idh. Ya, majrurun bil mudaf. Kan begitu. Nah, namun ini kemudian dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena dia sudah diketahui, sudah maklum dari kalimat dari ayat sebelumnya. Kalla idha balagatil hulqum. Ma'ruf, maka dihilangkan. Ketika dihilangkan balagati ruhul hulqum ini, diganti dengan tanwin dibaca izin. Dibaca apa? Izin. Kata beliau, wal aslu wa antum hina idh balagatir ruhul hulquma tanzurun. Fahudhifat. Maka dihapuskanlah jumlah. Jumlah tu balagatir ruhul hulqum. Wa utiya bitanwini idh. Kemudian didatangkan tanwin pada idh. Iwadun anha. Sebagai pengganti dari jumlah yang dihilangkan. Fasara hina idhin tanzurun. Hina idhin tanzurun. Taib. Jelas ya, ini tanwin iwadun anil jumlah. Ya, asyahid di sini, ya, atau sebelumnya saya lupa dari awal ya, Afwan, saya lupa dari awal sebutkan. Beliau sebutkan wa tanwinu arba'atu aqsam. Tanwin itu ada 4 jenis. Maksudnya apa? Ya, ini kan dalam pembahasan alamatul isim ya. Ini kan dalam pembahasan alamatul isim. Di antara alamatul isim adalah tanwin. Yani seakan-akan beliau menyebutkan mengatakan bahwasanya tanwin dengan keempat jenisnya ini adalah alamatul isim. Yani terserah mau tanwin apa yang muncul pada sebuah kalimat. Selama dia masuk dari kategori 4 jenis tanwin ini, nah dia berarti kalimah itu adalah isim. Ya, jadi tanwin yang menjadi alamat isim tidak terbatas pada salah satu dari 4 ini, tapi 4-4-nya. Ya. 4-4-nya atau keempat jenis tanwin ini, ya terserah mau tanwin yang mana, yang jelas masuk dari salah satu 4 ini, maka tanwin itu adalah tanda isim. Menunjukkan isim yang dia masuk, afwan, menunjukkan kalimah yang dia masuki adalah isim. Nah, di sini juga tanwin iwad, yakni iwad dengan ketiga jenisnya, iwadun anil harf, iwadun anil kalimah, iwadun anil jumlah, semuanya adalah tanda isim. Semuanya adalah tanda isim. Oke, sekarang irob, wa antum hina idzin tanzurun. Kata beliau, wa antum waw, wawul hal. Ya, waw al-hal. Yakni mubni ala dom. La mahala laha minal irob. Afwan, kok bu... Ya, waw ya. Mubni al-fat, afwan. Mubni al-fat. La mahala lahu minal irob. Nah, kemudian antum. Perhatikan irobnya. An. Nah, ini domir, apa, irob. Irob domir untuk level berikutnya. Ya, untuk level berikutnya. Bukan lagi level, apa namanya, mubtadi'in. Nah, antum, kata beliau, an. Domirun munfasil. Mubtada. Mabniun ala sukun fi mahali rafa. Li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi irob. Baik, saya kira jelas ya. Irob ini adalah irob domir. Cuman masalahnya sekarang yang domir adalah an. Ya, yang domir adalah an. Adapun tum, apa irobnya tum? Kata beliau, wa ta harfu khitabin la mahalla laha minal irob. Mimnya gimana? Wal mim alamatul jama'. Wal mim alamatul jama'. Baik, jadi antum ini terdiri dari tiga, apa namanya? Kalau mau dirinci di sini, terdiri dari tiga, ya, tiga bagian. Yang pertama an, kemudian tu, kemudian mim. Ya, kemudian mim. An inilah yang isim, inilah yang domir. Sementara ta dan mim, ini dua-duanya huruf. Tum itu, ta dan mim, dua-duanya huruf. Satunya harfu khitabin, dan yang kedua alamatul jama'. Mim ini alamatul jama'. Taip. Kalau di awal-awal kan cuma dikatakan apa? Ya, antum. Antum domirun munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Ya. Nah, tapi ini sudah seingat saya pernah kita sebutkan ya di Ajurumi, seingat saya pendapat atau apa namanya tak irob yang detail dalam domir ini. Ya, di apa irob yang detail dalam domir bahwa antum yang menjadi domir adalah annya. Adapun taknya apa namanya? Harfu khitab, yani alamatul khitab, dan mim alamatul jama'. Nah, jadi intinya antum, ya, taib, kita mimbab tasamuh mubtada, taib, mimbab tasamuh mubtada. Kemudian hina idzin, apa irobnya hina idzin? Kata beliau, hina dharfu zamanin mansubun ala dharfiyah. Dharfu zaman, ya, mansubun ala dharfiyah. Taib. Dan namanya zorof itu pasti butuh apa? Mutalik. Tapi zorof dengan mudaf ilahinya pasti butuh mutalik karena dia syibul jumlah sama seperti jar majrur. Nah, di mana mutaliknya hina idin? Ya, hina idin. Mutaliknya adalah kalimat setelahnya tanzurun. Yani asalnya wa antum tanzuruna hina idin. Nah, maka di sini zorofnya muqaddam ala mutaliqih. Dia didahulukan dari mutaliknya. Nah. Kata beliau, hina dharfu zamanin mansubun ala dharfiyah. Wahina, mudof. Ya, hina ini adalah mudof. Nah. Wa'idh, mudofun ilaihi, majrurun, bikasratin zahiratin fi akhirihi. Sementara idh adalah mudof ilaihi, majrurun, bikasratin zahirah fi akhirihi. Nah, ini apa namanya i'rab yang disebutkan oleh Al-Kafarawi rahimahullahu taala ini sejalan dengan pendapat dari Al-Akhfash, ya, salah seorang ulama Basrah, dari apa asalnya dari beraliran Basriin dalam Nahu, namun belakangan beliau cenderung ke mazhab Kufiin. Nah, i'rab ini sejalan dengan pendapat Al-Akhfash, yakni izin, kata beliau, izin mudafun ilaihi majrurun, jadi bukan mabni, majrur, yakni murab, majrurun bikasratin dhahirah, izin gitu. Nah, fi akhirih. Taib, ini apa namanya pendapat Al-Akhfash yang diikuti di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang lain dalam i'rab ini, ya, ini disebutkan oleh Al-Ashmuni rahimahullahu taala, izin i'rabnya adalah apa namanya? Mudafun ilai, ya. Mabniun ala sukun. Mabniun ala as-sukun. Mana sukunnya? Al-muqaddar. Karena asal kalimatnya adalah iz, gitu ya. Asal kalimatnya adalah iz. 6. Maka dia mabni ala sukun al-muqaddar. Mana amin zuhuriha? Ya. Kenapa tidak muncul sukunnya, ya? Mana min dhuhuriha at-takhallus min iltiqai sakinain, untuk menghindarkan menghindarkan atau menghindari bertemunya dua sukun. Bertemunya dua sukun. Sukun apa yang dimaksud? Pertama begini, perhatikan. Asal kalimatnya kan yauma id balagatir ruhul hulqum, kan begitu. Afwan, hina ya, hina idzin, bukan yauma. Hina idz balagati ruhul hulqum. Perhatikan idznya, fokus di idz. Idznya kan sukun. Nah, ketika balagati ruhul hulqum dihilangkan, wajib didatangkan apa? Tanwin. Apa itu tanwin? Hakikatnya tanwin apa? Nun sukun. Taib, nun sukun. Jadi ketemu dua sukun, yaitu sukun za, sukun aslinya huruf zal pada kata idz. Dan yang kedua adalah nun sukun, yakni tanwin. Ketemu dua sukun, sukunnya zal dan sukunnya nun. Maka apa? Caranya ketemu dua sukun dikasrah. Ya, kenapa dikasrah? Kenapa tidak di fathah dan tidak di dhamma? Para ulama menyatakan karena kasrah itu adalah harokat asal yang dipilih, ya, untuk menghindari bertemu dua sukun. Yani di mana-mana ketemu dua sukun, maka harokat asal atau harokat yang dipilih untuk menggantikannya, ya, untar dari apa namanya iltiqas sakinain adalah kasrah, ya, sebagaimana pada ta'tanis sakinah, ya, ta'tanis sakinah qalat imra'atun, ya, saat sukunnya ta'tanis sakinah ketemu dengan sukunnya mim, tidak bisa dibaca, jadinya dikasrah yang pertama, dikatakan wa qalatim ra'atu, kira jelas itu. Nah, sama seperti di sini, ya. Ya, sama seperti di sini. Jadi iz ketemu dengan nun sukun, enggak bisa dibaca. Jadinya apa? Kasrah. Dikasih kasrah pada za-nya. Iya. Dan karena tanwin butuh, karena tanwin masuk, makanya jadinya kasratain. Yauma apa hina izin. Ya, maka menurut Al-Asymuni rahimahullahu taala bahwa izin ini dia yang mabni ala sukun. Ya, tapi sukunnya al-muqaddar, mana min dhuhuriha takhallus min iltiqai sakinain. Iltiqa' as-sakinain. Baik. Dan ini mungkin i'rab yang lebih tepat, ya. Ini i'rab yang lebih tepat. Kenapa? Karena iz ini mabni. Jelas sekali kesamaannya dengan huruf iz. Ya. Hanya terdiri dari dua huruf hijaiyah. Dan itu kemiripan dengan huruf. Maka dia lebih layak di i'rab dengan i'rab mabni. Ya. Di i'rab dengan i'rab mabni. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ala kulli hal, ini ada dua pendapat dalam i'rabnya. Tanzurun irobnya wa tanzurun fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun, yani li'annahu minal amsilatil khamsah, ya, minal amsilatil khamsah atau al-af'al al-khamsah, wal wawu fa'ilun, wal wawu fa'ilun, ya, wa jumlatu tanzurun minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabaril mubtada. Tanzurun, ya, khabar dari antum, jadi asal kalimatnya wa antum tanduruna hina idzin. Antum tanduruna hina idzin. Baik. Ini jenis tanwin yang kedua. Iya. Sudah ya? Summa qala rahimahullahu taala, afwan, tanwin yang ketiga, afwan. Wal qismu rabi. Tanwin jenis yang keempat, tanwin at-tankir. Tanwin at-tankir. Ini tanwin sama seperti tanwin at-tamkin. Tamkin tadi, tanwin adalah dalalah atau dalil yang menunjukkan apa? Menunjukkan tamkinnya isim tersebut. Nah, sama seperti di sini. Tanwin at-tankir. Ini juga mimbab idhofatid dal ila al-madlul. Ya. Yani tanwin tankir adalah tanwin yang menunjukkan bahwa isim yang dia masuki itu nakirah. Tanwin tankir adalah tanwin yang menjadi petunjuk bahwa isim yang dia masuki itu adalah isim nakirah. Nah, di mana kita bisa dapatkan tanwin tankir? Kata beliau rahimahullah, wa huwa lahiqu lil asma'il mabniyati. Ya. Dia tanwin tankir bisa kita temukan pada isim-isim yang mabni. Baik. Sekarang kita sudah maklum bersama ya, bahwa di antara pembagian isim yang paling luas pembagiannya atau yang paling banyak cakupannya adalah taksimul isim bi'tibar at-ta'rif wa tankir. Ya, bahwa isim dari sudut pandang ta'rif dan tankir terbagi menjadi dua, ma'rifah dan nakirah. Baik, ma'rifah dan nakirah. Nah, dan ini berlaku untuk semua isim, mau isim yang mutamakin amkan maupun mutamakin goiru al-amkan. Ya. Ataukah al-ismu goiru mutamakin. Ya. Yani baik pada isim yang normal, atau isim yang mamnu minas sorof, atau isim yang mabni. Ya. Isim yang mabni. Jelas sampai sini? Semuanya, kalau mau diklasifikasikan, terbagi jadi dua. Ada ma'rifah, ada nakirah. Ada ma'rifah, ada nakirah. Jelas sampai sini ya? Nah. Nah, kalau al-mutamakkin al-amkan, bagaimana caranya membedakan ma'rifah dengan nakirah pada mutamakkin amkan? Ya, secara umum, kalau dia bertanwin, maka dia nakirah. Kan begitu, secara umum ya. Secara umum, walaupun, apa namanya tentunya, penjabarannya sudah kita jabarkan tadi. Ya, kita sudah sebutkan tadi. Antara mutamakkin al-amkan dengan mutamakkin ghairul amkan. Baik. Nah, sekarang pada isim-isim mabni, ya. Dari mana kita bisa mengetahui isim mabni itu, mana ma'rifah, mana nakirah? Sementara isim mabni tidak bertanwin. Jelas sampai sini ya? Isim yang mabni tidak bertanwin. Iya. Isim yang mabni tidak bertanwin. Itu asalnya. Jelas sampai sini ya? Kenapa? Karena kalau dia bertanwin, berarti dia mutamakin alamkan. Berarti keisimannya kokoh. Sementara isim-isim yang mabni, ini isim yang goir mutamakin. Yang tidak bisa kemasukan tanwin at-tamkin. Nah, sekarang masalahnya kalau dia isim mabni, terus tidak bisa kemasukan tanwin, dari mana kita bisa membedakan isim mabni ini ma'rifah atau nakirah? Nah, kata beliau, nah, maka datanglah tanwin tankir ini untuk membedakan. Ya, untuk membedakan. Yakni, membedakan farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Wa huwa lahiqu lil asma'il mabniyah farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Bagaimana pembedaannya? Manuwina minha kana nakirah. Nah, yang bertanwin itu nakirah. Kalau ada isim mabni pakai tanwin, nah itu isim nakirah. Itu nakirahnya. Kalau dihilangkan tanwinnya, nah itu ma'rifahnya. Seperti ja'a si bawaihin bit tanwin. Apa artinya ja'a si bawaihin pakai tanwin? Yani datang orang yang namanya si bawaih. Datang orang yang namanya si bawaih. Siapa saja, pokoknya yang namanya si bawaih umum. Berarti si bawaihin di sini dia isim mabni tapi nakirah. Apa petunjuknya dia nakirah? Dia pakai tanwin. Seandainya kita hilangkan tanwinnya, kita katakan ja'a si bawaihi, maka si bawaihi di sini ma'rifah, yakni datang si bawaihi yang itu yang kita sudah tahu bersama. Yakni ya alim, ya kabir dalam ilmu nahwu, si bawaihi. Datang si bawaihi tidak bertanwin, berarti dia ma'rifah. Jadi intinya, kapan isim mabni bertanwin, maka itu menunjukkan nakirah. Ya, isimnya itu nakirah, dan isim kapan isim mabninya tidak bertanwin, maka isim mabninya ma'rifah. Ya, makanya sama seperti tadi ya, muslimatun, kenapa dia bertanwin padahal afan fatimatun, kenapa dia bisa bertanwin padahal fatimatu mamnu minas sharaf? Jawabannya karena tanwin yang masuk di situ bukan tanwin tamkin, melainkan tanwin al-muqabalah. Tanwin yang terlarang masuk pada apa namanya? Tanwin yang terlarang masuk pada mamnu minas sharaf adalah tanwin tamkin. Nah, sama seperti di sini. Sekarang, kenapa ada si bawaihin kok si bawaihin pakai tanwin? Si bawaihin kan apa namanya? Mabni. Mabni itu tidak boleh kemasukan tanwin. Ya kan? Kenapa? Karena dia isim ghairul mutamakkin. Kenapa bisa ada isim mabni kemasukan tanwin? Jawabannya apa? Tanwin sama seperti tadi, tanwin yang tidak boleh masuk, tanwin yang tidak mungkin ditemukan pada isim mabni adalah tanwin tamkin. Itu tidak mungkin ditemukan pada isim yang mabni. Tanwin tamkin. Ya. Namun kalau ada isim yang mabni, kedapatan dia bertanwin, maka ketahui itu bukan tanwin tamkin, melainkan tanwinut tangkir. Hanya menunjukkan bahwa dia itu nakirah. Baik. Jelas sampai sini ya. Kita lihat dulu contohnya. Ya, baru kita tambahkan penjelasan. Kata beliau, ja'a si bawaihin bit tanwin. I'rabu wa i'rabuhu ja'a fi'lun madin. Wa si bawaihin fa'ilun mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in. Fa'ilun mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in. Iya. Udah ya. Jadi si bawahi katanya fa'il. Ya fa'il. Tapi dia mabni alal kasr. Mabni alal kasr. Namun apa? Karena dia fa'il ya fi mahalli rafa. Fi mahalli raf'in. Naam. Kita bacakan dulu kata beliau, wa huwa hina idzin nakirah. Dalam keadaan seperti ini, maka ketika dikatakan ja'a si bawaihin, maka si bawaihin yang dimaksud di sini adalah nakiratun. Shadiqatun ala ayyi si bawaihin kana. Ya, maka kata si bawaihin di sini adalah nakirah yang bisa diperuntukkan untuk siapa saja yang namanya si bawaih. Ya. Jelas ya? Wa ma lam yunawwan kana ma'rifatan. Dari irobnya sampai sini sudah. Apa namanya fi mahalli rafa untuk si bawaih. Nah, ini ada khilaf ya dalam masalah irob si bawaih ini. Ya, ada khilaf dalam irob si bawaih. Sebelumnya si bawaih ini kan kalau dalam pembahasan apa namanya mamnu' minas sarf ini termasuk tarkib mazji. Ya, sama seperti ba'labak, sama seperti hadramaut, ini apa namanya? Tarkib masjid, ya, tarkib masjid dan tarkib masjid ini yang dimaksud pada pembahasan mamnu' minas sarf al alamiyah ma'at tarkib. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa i'rab kalimah yang terdiri dari atau yang berbentuk tarkib masjid, ya, tarkib masjid, kata mereka tarkib masjid kan terdiri dari dua kata, misalnya hadramaut, hadra sama maut, atau ba'labak, ba'la, apa namanya, ba'labak, atau misalnya ma'di karib, ma'di sama karib, iya, atau apa namanya, roma hurmuz, roma sama hurmuz, kan begitu, ini syahra sama zuri, syahra zuri, nah, ini isim-isim yang terkib, ya, dengan murakab masjid ini, bagaimana cara irobnya, ya, kata para ulama, cara mengirobnya adalah, juzuk yang pertamanya itu mabni alal fath. Juzuk yang pertamanya mabni alal fath. Nah, mabni alal fath. Ya. Jadi semua kayak si ba. Ini kan si ba wai terdiri dari si ba sama wai. Kan begitu ya. Si ba wai. Apalagi hadra maut. Ba la bak. Ya, dan seterusnya. Syahra zur. Roma hurmuz. Bagian pertamanya, kata pertamanya selalu mabni alal fath. Ya, kecuali kalau huruf terakhirnya ya, maka dia diirob mabni ala sukun, seperti ma'di karib. Ma'di karib, maka ma'di bagian pertamanya ini mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Baik. Kemudian kata para ulama, kecuali si bawaih. Nah, untuk si bawaih dia memang terdiri dari dua kata juga. Ya, terdiri dari dua kata, namun dia punya irob khusus berbeda dengan tarkib masjid yang lain. Berbeda dengan tarkib masjid yang lain. Ya. Jelas sampai sini ya? Baik. Bagaimana dengan juzuk bagian yang kedua? Bagian yang kedua dari kata tadi. Tadi kita tadi baru membahas irob apa irob dari potongan yang pertama. Ba'la bak ya, apalagi hadramaut ya, syahrazur, roma hurmuz dan seterusnya. Ya. Kita katakan bahwa apa? potongan pertamanya, bagian yang pertama semuanya mabni al-fath kecuali kalau ya huruf terakhirnya, maka mabni ala sukun. Seperti ma'di karib. Nah, sekarang bagaimana dengan potongan keduanya? Untuk potongan yang kedua, dia di-irob dengan irob mamnu minas saraf. Wal mani lahu minas saraf apa? Al-alamiyah ma at-tarkib. Kan begitu. Nah, makanya yang terkena irob adalah hadroh maut. Taknya. Bak labak. Dan seterusnya. Tapi ini sayati atau sudah berlalu. Kita bahas dalam matanya. Dalam ajur romiyah. Dan sayati insyaAllah dalam pembahasan mamnu minas saraf. Nah. Kecuali sibawaihi. Ya, kata para ulama, untuk sibawaihi di sini, dia mabni alal kasri mutlaqan. Mabni alal kasri mutlaqan. Ya, ini sibawaihi. Sibawaihi, pokoknya sibawaihi irobnya langsung dikatakan sibawaihi isim mabni alal kasr, selesai. Mutlaq. Ya. Mereka mengatakan sibawaihi, dia mabni alal kasr mutlaqan. Nah, dan ini yang disebutkan di sini oleh siapa? Al-Kafrawi rahimahullah ketika mengirab si bawaihin fa'ilun mabniun alal qasr. Ya, ini mabni alal qasr secara mutlak fi mahali rafa. Fi mahali raf'in. Baik. Dan ada pendapat yang kedua dalam mengirab kalimat ja'a si bawaihin. Ya, ja'a si bawaihin. Ya. Pendapat yang kedua dalam mengirabnya, mereka mengirab bahwa si bawaihin ini adalah fa'il. Fa'il marfu. Jadi dia tidak mabni. Dia tidak mabni. Fa'ilun marfu wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddarah. Alamat raf'nya apa? Dhamma muqaddarah. Mana min dhuhuriha istighalul mahalli bi harakatil bina'il asli. Ya, istighalul mahalli bi harakatil bina'il asli. Yang mencegah munculnya dhamma pada kata sibawai adalah sibuknya istighalul mahal dengan harakat bina'il asli. Bina'il asli yakni dari sananya memang seperti itu. Sibawaihi dibaca sibawaihi dari asalnya seperti itu. Ya, tapi secara irob dia fa'il ja'a sibawaihi, yakni fa'il marfu wa lam tarfihi dhammatun muqaddarah ala akhirih mana min dhuhriya istighal al mahalli biharakatil bina'il asli biharakatil bina'al asli, yakni asalnya memang kasrah seperti itu. Ya, memang mulazim dengan kasrah. Kalimat sibawaihi ini murad cuman harakat hi selalu kasrah. Itu namanya, itu makna harakatil bina'il asli. Nah, dan apa yang disebutkan di siapa Al-Kafrawi rahimahullahu taala, ini yang masyhur irobnya. Yani di irob sebagai apa? Isim apa yang mabni. Ya, mabni alal kasar mutlakan fi mahalli raf'in fa fa'il. Baik. Sudah ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, maka ketika dia ditanwin, maka bermakna apa terjemahnya ja'a sibawaihin, yakni datang orang yang namanya sibawaih. Siapa saya yang namanya sibawaih? Terserah. Nakir. Nah, maka si bawaihin di sini berlaku umum. Siapa saja yang namanya si bawaih. Kata beliau, wa ma lam yunawwan, adapun kalau si bawaihnya tidak ditanwin, ka nama arifatan, maka dia ma'rifah. Ka si bawaihi bi ghairi tanwin. Nahu ja'a si bawaihi. Apa i'rabnya atau ja'a si bawaihi bi ghairi tanwin? Apa i'rabnya si bawaihi? Kata beliau, wa i'rabuhu mataqaddam. Sama, tidak ada bedanya. I'rabnya sama seperti ja'a si bawaihin. Yang membedakan yang di sana nakirah, yang di sini wa huwa hina idzin ma'rifah. Ya, ma'rifah yakni datang sibawaih tertentu, bukan lagi sibawaihin sembarang sibawaih, tapi sibawaihi ma'rifah. Orang tertentu yang namanya sibawaih yang sudah kita kenal. Kenapa? Li'annahu la yurada bihi illa sibawaihil masyhuru bihadzal 'alam ai al-ism. Karena ketika dia dihilangkan tanwinnya, dia menjadi ma'rifah. Sehingga apa? Ya, tidak dimaksudkan dengannya kecuali sibawaihi yang masyhur dengan nama ini. Bihadzal alam yani al-ism. Ya, Imam Sibawaihi rahimahullahu taala salah seorang ulama besar dalam mazhab Basriin, ya, dalam nahwu. Nama beliau Amr ibn Utsman rahimahullahu taala, wafat tahun 180 Hijriah. Ya, pada usia 32 tahun rahimahullahu taala. Baik. Nah, ini sama seperti kalimat-kalimat yang lain. Misalnya, apalagi isim-isim yang mabni. Misalnya isim fil amr dikatakan soh. Iya. Dikatakan soh. Afwan, dikatakan apa? Sohi. Soh. Kemudian dikatakan apa? Sohin. Apa bedanya? Ini kan soh ini kan isim fiil amr. Bermana apa? Bermana apa namanya? Takal apa? Bimana uskut? Bermana diam. Diamlah kamu. Taib, diamlah kamu. Nah, ingat walaupun dia isim fil amr, tapi namanya isim, isim. Dia tetap isim. Berarti apa? Ada yang ma'rifah, ada yang nakirah. Nah sekarang, bagaimana cara membedakan soh, mana soh yang ma'rifah dan mana soh yang nakirah? Kata mereka pembedaannya ketika ditanwin. Kalau sohi, ya itu ma'rifah. Kalau sohin, itu nakirah. Apa mananya sohi? Ketika tidak ditanwin, yakni perintahnya, soh kan artinya uskut. Berarti perintah diamnya tertuju untuk kalam tertentu. Ma'rifah. Taib? Ma'rifah. Sementara sohin, dia pakai tanwin, berarti nakirah. Berarti apa? Perintah diamnya itu bersifat umum, semuanya. Jadi kalau misalnya ada orang ngobrol ngobrol masalah jualan misalnya. Orang ngobrol masalah jualan. Kemudian saya katakan sohi. Saya katakan apa? Sohi. Saya katakan soh. Ya ini sudah tahu. Berarti tidak pakai tanwin. Soh. Ya. Maka mananya apa? Diam kamu dari sesuatu yang tertentu. Apa tertentu? Ya ini obrolan kamu tentang dagangan. Ya. Tentang dagangan. Diam kamu. Ya apa? Stop bicara. Tapi ini bukan larangan untuk berbicara secara mutlak. Ya ini. Pokoknya kamu stop berbicara dagangan, ngobrol yang lain sajalah. Nah gitu. Jadi bukan menyuruh diam secara mutlak, tapi menyuruh diam untuk tema tertentu ini, ma'rifah. Ya ini tentang jualan yang dari tadi kamu obrolin, ya. Diam dari situ, ya ini takallam fi, ya ini takallam fi syai'in akhar. Silakan berbicara ke masalah yang lain, jangan dagangan. Tapi kalau saya katakan sohin, itu bermakna uskut min jami'al kalam. Diam dari semua yang dia, pokoknya diam, jangan bicara. Ndak dagangan, ndak yang lain, diam gitu. Itu sohin. Karena apa? Karena dia mengandung makna karena dia nakira, yakni diam dari semuanya, nakira umum. Ya. 6. Demikian pula ketika dikatakan ih sama ihin. Ya, ini juga sama. Ih disuruh bicara. Ya. Disuruh apa? Bicara. Kalau ihin sama, tapi bedanya ma'rifah dengan nakirah. Ya. Kalau ih, ma'rifah, yakni tambah bicaramu, tapi tentang tema yang sama. Ya, tetap dengan tema yang sama. Tapi kalau ihin, ya pokoknya tambah bicara lagi, terserah. Mau tema yang sama, mau tema yang lain, terserah. Tapi ini contoh untuk tanwin at-tankir. Yakni tanwin yang masuk pada isim-isim yang mubni untuk membedakan mana ma'rifah, mana nakirah. Baik. Summa qala rahimahullahu taala fa zaidun wa muslimatun wa id wa hina idin fa zaidun wa muslimatun wa id min hina idin wa sibawaihi asma. Semuanya ini adalah isim li wujudi tanwini fi akhiriha, karena adanya tanwin di akhirnya. Perhatikan kemudian kata beliau wa ma ada hadhil aqsami aqsamal arba'ah min aqsami tanwin la dakhala lahu fi alamatil isim. Adapun tanwin lain selain dari empat jenis tanwin ini, maka dia bukan menjadi tanda isim. Dan isyarat bahwa masih ada tanwin-tanwin yang lain. Ya, sahih, bukan cuma empat tanwin. Ya, cuman kenapa beliau batasi disebutkan di sini empat? Karena ini yang punya keterkaitan dengan tanda isim, yakni seperti kita katakan tadi, terserah mau tanwin apa saja, yang penting masih masuk dalam kategori empat ini, dia merupakan tanda isim. Ya. Nah, kecuali kalau tanwinnya di luar dari empat ini, maka tidak ada jaminan apa itu bukan pertanda dia isim. Ya, bukan pertanda pada dia isim. Misalnya tanwin yang sifatnya darurat atau yang sifatnya syadz, seperti tanwin yang masuk pada fi'il. Ya. Ada bait syair yang tanwin baik. Labas nasi itu. Iya. Misalnya tanwin disebutkan di sini oleh muhaqqiq, salah satu tanwin yang masyhur yang disebutkan juga oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam Al-Qatar, Turunada, adalah tanwin at-tarannum. Tanwin at-tarannum. 6. Tanwin yang muncul di qafiyah syair, pokoknya di akhir. Beliau kasih contoh aqillil lauma 'adila wal itaban. Wa quli in asabtu laqad asaban, ya ini untuk tarannum, apa namanya, memperindah suara kofia syair, mendatangkan dengung di akhirnya, itu tarannum namanya. Asal kalimatnya kan wal itabah, ya itab yakni celaan, laqada asobah yakni fiil madi, asobah, asobah yusibu. Nah, maka di sini itaban, tanwin ini masuk pada apa namanya isim, padahal dia pakai alif lam wal itabah, ya tapi ada muncul nun, anun di sini, tanwin di sini. Ya tidak mungkin tanwin yang empat tadi karena di depannya ada alif lam wal itaban. Baik. Demikian pula asoban, ini tanwin yang masuk pada apa? Fiil asoba. Asoba kan fiil, kok bisa masuk tanwin? Katanya ini tanwin adalah tanwin at-tarannum. Baik, ada juga tanwin-tanwin jenis yang lain yang tidak disebutkan di sini dan disebutkan dalam buku-buku yang mutawwal. Baik. Jadi empat ini, empat jenis isim ini dibahas karena ini yang menjadi tanda isim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar. Cukup dulu insyaallah ta'ala. Selanjutnya adalah alamat dukhul al. 6. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyu dhalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.